Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersyukur kepada Allah karena bisa berkumpul lagi. Kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi secara virtual. Dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf karena terlambat sekian menit ya, karena ada yang harus diselesaikan hajatnya. Biasa kalau hari Minggu kan kondangan sono sini, malamnya kecapean tidur lupa ngeluarin, pas baru keluarin pas baru tadi tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, Pak Iwan, Pak Tegunawan, Pak Iwan Rahman. Amin. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Wal hay'atu la ya'udu ilayha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi 'anha. Wa idza shakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall wa yasjudu lahu sujudu sujud sahwi wa mahalluhu qabla salam wa huwa sunnah. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Syekh Abi Syuja ini menjadi standar yang standar baku dalam mazhab Syafi'i. Wal hay'atu dan sunnah hay'at mengangkat tangan, takbir intiqal, kemudian ruku, bacaan ruku, bacaan i'tidal, la ya'udu ilaiha, jangan balik lagi kepada sunnah hay'at, ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkan. Jadi kalau sunnah hay'at itu ditinggalin, ya udah enggak usah balik lagi. Enggak usah balik lagi. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidaklah ada sujud sahwi untuk meninggalkan sunnah hay'at. Tidak ada. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi, kalau dia ragu fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati, pada jumlah yang sudah dilakukan, jumlah rakaat yang sudah dikerjakan, bana alal yakin, kerjakanlah sesuai dengan apa yang diyakini. Maksudnya sesuai dengan keyakinan itu yang paling sedikit. Wa huwal aqal, dan dia adalah jumlah rakaat yang paling sedikit. Wa yasjudu lahu sujud sahwi, dan sujud nanti di sujud sahwi. Wa mahalluhu dan sujud sahwi itu tempatnya qabla salam, sebelum salam. Wa huwa sunnah, dan dia sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i seluruh sujud sahwi apapun alasannya, apapun sebabnya, itu sebelum salam. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah, sujud sahwi itu semuanya ba'da salam. Jadi ada empat. Pertama Imam Syafi'i, atau kita ngurutin sesuai mazhabnya. Pertama Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah itu semuanya ba'da salam. Jadi mau itu kurang, mau itu nambah, mau itu ragu-ragu, sujud sahwi ba'da salam. Sedangkan mazhab Imam Malik itu dibedain antara nambah sama ngurang. Kalau nambahin itu sujudnya setelah salam. Rokaatnya nambah gitu. Artinya dia rokaatnya lebih. Kalau rokaatnya kurang gitu, sebabnya karena kekurangan. Kekurangan itu berarti kekurangan rokaat atau kekurangan ab'ad atau rukun ada yang ketinggalan, itu sujudnya sebelum salam. Jadi kalau nambah itu setelah salam, sekurang sebelum salam gitu. Termasuk ragu-ragu sebelum salam. Itu kalau mazhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i semuanya sebelum salam. Karena kan li Jabril Khalali fi shalah. Jadi sujud sahwi itu kan untuk nutupi jabr, kekurangan di dalam sholat. Karena ini kekurangan di dalam sholat, kalaupun belum ada, kalau ada kekurangan dalam sholat, ya nambelnya di dalam sholat. Jangan setelah keluar sholat, begitu. Tapi kan ada usaha riwayat Nabi Muhammad sujud sahwi sebelum sholat. Apa kata Imam Syafi'i? Lidalalatil jawaz ba'da salam. Gitu. Aslinya tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Kenapa? Karena dia tugasnya, fungsinya menutupi cacat yang ada dalam sholat. Tapi kalau itu terjadi di setelah salam, pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah salam, itu bukan gara-gara tempatnya setelah salam, itu Nabi Muhammad mau nunjukin ini boleh loh gitu. Jadi lidala latil jawas gitu. Jadi tempatnya sebelum salam, habis salam juga boleh. Cuman tempat aslinya itu sebelum salam. Nah kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sujud sahwi itu tempatnya lima. Jadi ada lima tempat sujud sahwi. Lima sujud sahwi ini sesuai dengan riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kan ada lima riwayat. Nabi Muhammad pernah kelupaan rokaat yang Zulyadaini dua rokaat setelah assalamualaikum, kemudian Nabi Muhammad ditegur nama Zulyadaini. Nabi Muhammad itu sholatnya dua rokaat, memang dikosor apa Nabi lupaan gitu. Nah itu kan setelah salam tuh. Kemudian Nabi Muhammad pernah ninggalin tahiyat awal itu sebelum salam. Nabi Muhammad juga pernah kebanyakan rokaatnya. Itu setelah salam. Jadi ada lima riwayat dari Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad sujud sahwi. Nah lima itu dipakai nih sama mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau kasusnya kita sesuai dengan lima riwayat ini, ya sujudlah sesuai dengan lima riwayat ini. Kalau itu tidak ada, kasus kita tidak dalam lima riwayat, maka Imam Ahmad bin Hanbal ngikutin Syafi'i. Paham gak Fif? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu sujud sahwinya lima model. Sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita tentang sujud sahwinya Nabi. Tapi kalau kita melakukan kesalahan atau cacat di dalam sholat yang itu tidak dalam lima riwayat yang Nabi Muhammad lakuin itu, maka model sujud sahwinya ngikutin Imam Syafi'i. Seluruhnya di sebelum salam. Gitu. Itu ada empat jenis sujud sahwi dari empat madhab masing-masing yang berbeda. Al-hay'atu, sunnah hay'at itu hiyal umurul masnunah. Ya adalah perkara-perkara yang disunnahkan. Ghaira, alhamdulillah, ghaira al-ab'adi. Tidak seperti sunnah ab'ad. Bukan seperti sunnah ab'ad. Jadi kemarin sudah disinggung ya, bahwa Imam Taqiyuddin al-Hisni termasuk juga Syekh Abi Suja sering menyebut ab'adi sholat itu dengan istilah sunnah sholat. Jadi kalau disebut sunnah sholat itu berarti sunnah ab'ad. Tapi kalau disebut hay'at, itu sunnah hay'at. Gitu. Saya juga lebih enak menyebutnya ab'adu sholat. Cuman kan kalau ab'adu sholat kadang banyak orang yang kurang ngerti juga. Nah jadi nyebutnya hay'atu sholat. Atau sunnah hay'at. Hiya al-umuru al-masdunah. Perkara yang disunnahkan ghairul ab'adi. Dan dia bukanlah sunnah ab'ad. Kat tasbih. Apa contoh sunnah hay'at? Tasbih. Wa takbirul intiqal. Takbir intiqal. Allahu Akbar. Wa ta'awudhu. Dan juga a'udhu billah. Sebelum surat al-fatihah. Wa nahwuh. Dan sejenis hal tersebut. Fala yasjudu laha. Bihalin. Maka janganlah sujud sahwi untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Bihalin. Apapun keadaannya. Sawa untarokaha amdan, baik meninggalkannya secara sengaja, au sahwan, atau lupa, li'annaha laysat aslan. Wah, ini penting nih kalimat itu. Li'annaha laysat aslan. Karena sunnah hay'at bukanlah aslinya sholat. Fala tushbihul asla, maka tidak mirip seperti aslinya sholat. Bikhilafil ab'ad, berbeda dengan sunnah ab'ad yang dia bukan apa dia jadi asli begini. Gerakan itu memang yuksudu bihi dzikru dzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan itu memang ditujukan, disyariatkan untuk bacaan itu. Gerakan itu memang ditujukan apa namanya disyariatkan untuk itu. Contoh takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu zikir yang memang ditujukan disyariatkan untuk membuka sholat, maka dia aslinya sholat. Tapi takbiratul intiqal itu bukan aslinya sholat, karena dia didikirkan atau disyariatkan zikir tersebut bukan asli daripada sholat. Aslinya tuh pindah rukun aja. Aslinya tuh pindah rukun. Nah, perpindahan rukun itu kemudian ditambahi takbiratul ihram. Dia bukan asli. Duduk tahiyat itu disyariatkan. Dan yuqsadu bihi dzikrut tasyahud. Dimaksudkan duduknya itu disyariatkan untuk apa namanya baca tasyahud. Jadi baca tasyahud emang di apa sih kalau bahasa Indonesianya ya? Memang dimaksudkan untuk baca tahiyat itu duduk tasyahud. Maka hal-hal yang mirip dengan aslinya sholat hukumnya disamain. Maka ab'at itu kan yushbihul asla. Laisat aslan tapi yushbihul asla, mirip. Tasyahud awal mirip seperti tasyahud tasyahud akhir, maka hukumnya sama, disamain. Kalau ditinggalin ada sujud sahwinya, jadi gitu ya kan. Sedangkan tasbih ketika ruku itu laisat aslan, tidak dimaksudkan di situ. Memang yang dimaksud dalam gerakan ruku ya rukunya, yang dimaksud dalam gerakan sujud ya sujudnya, begitu. Maka hal-hal itu bukan bagian daripada keaslian sholat. Li'annaha laisat aslan, karena sunnah-sunnah itu bukan aslinya. Fala tushbihul asla, maka hukumnya tidak sama dengan aslinya sholat, yaitu arkan bikhidafil ab'ad, berbeda dengan sunnah ab'ad. Wawajuhu dhalik, dan dalil daripada alaysat aslan, dalil kenapa tidak ada sujud sahwi untuk sunnah hay'at, anna sujud sahwi, bahwasanya sujud sahwi ini ziyadatun. Dalil itu argumen ya. Jadi sering disebut wajh. Wajh itu dalil, tapi dalilnya akli. Dalilnya istihad, istinban. Tapi kalau mau nyebutin dalil yang dimaksud ayat Al-Quran dan sunnah, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, lebih sering ngomongnya al-aslu. Wal aslu fi dhalik, kan gitu. Jadi dalilnya undiri ketika ngomongin wal aslu fi dhalik, dalilnya berarti dalil yang dimaksud tuh Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tapi kalau yang ditulis wajhu dhalik, dan wajahnya, wajah itu kan apa istilahnya, gambaran istidlalnya begitu. Anna sujuda sahwi, bahwasanya sujud sahwi ziyadatun fi shalah, itu tambahan daripada sholat. Fala yajuzu illa bitawqif, fala yajuz illa bitawqif, maka tidaklah boleh dikerjakan itu sujud sahwi illa bitawqifin, kecuali dengan tawqif. Tawqif itu ada riwayatnya. Ntar nih, ada pesawat. Di sini dekat hamil, dekat Halim. Fi sholati fala yajuzu illa bitawqif. Jadi yang namanya sujud sahwi itu tambahan di dalam sholat, maka dia nggak boleh dikerjain kecuali dengan adanya dalil tauqif, maksudnya contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fi ba'dil ab'adi, dan itu datang riwayat tentang Nabi Muhammad sujud sahwi fi ba'dil ab'ad, di sebahagian sunnah ab'ad, yaitu tahiyat awal. Pernah ada riwayatnya. Wa qisna alaihi, lalu kita kiaskan ma huwa fi ma'nahu li ta'akkudihi. Ma huwa fi ma'nahu, apa yang semakna dengan sunnah ab'ad itu. Jadi yang riwayatnya datang kepada kita Nabi Muhammad sujud sahwi itu tahiyat awal. Nabi Muhammad ninggalin tahiyat awal, kemudian beliau sujud sahwi. Lalu kata mazhab Syafi'i, kita kiaskan sujud sahwi itu dengan gerakan lain yang fi ma ma'na, yang punya makna sama. Maknanya apa? Li ta'akkudihi. Ta'akku itu saking kuatnya sunnah ini, maka kita katakan sebagai ab'ad yang kalau ditinggalin ada sujud sahwi. tahiyat awal, nah, maka kita kiaskan kepada seperti zikir kunut. Kenapa zikir kunut? Karena zikir kunut itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Hatta faraqad dunya, kan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu kunut hatta faraqad dunya, sampai ninggal dunia, sampai beliau wafat beliau selalu kunut. Itu kan berarti dalil sebagaimana dalil bahwa kunut itu memang zikir yang muakkadah di dalam sholat. Nah, Nabi Muhammad selalu melakukan itu sampai beliau wafat gitu. Berbeda dengan zikir yang lain, satu waktu Nabi Muhammad mengucapkan, satu waktu tidak. Nabi Muhammad ngajarin, kan gitu. Tapi satu waktu kepada musyrik salat enggak. Jadi lita'akkudihi. Gitu. Wa baqiya ma 'adahu 'alal asli. Kalau ada riwayat tentang sunnah ab'ad itu di sujud sahwi kalau ditinggalin, kita kiaskan kepada hal-hal yang mirip dengan sujud sahwi itu yang punya makna sama, yaitu kekuatan dalil dan juga kekuatan bahwa dia itu zikrun maksudun fi shalah. Maka selain itu wa ma adahu, dan apa yang selain itu alal asli, kita kembalikan ke asalnya. Ya dikerjain bagus, enggak dikerjain juga enggak apa-apa, yaitu sunnah ab'ad. Falau fa'alahu dhanan jawazahu. Falau fa'alahu dhonan, kalau seandainya ada orang yang sujud sahwi gara-gara ninggalin sunnah hayat, habis belum assalamualaikum dia sujud sahwi, Allahu Akbar, ditanya sama temennya, lu sujud sahwi? Iya, emang apa? Gue ninggalin baca subhanallah tadi, jadi gak baca tasbih waktu sujud, dia bilang begitu, gak baca tasbih waktu sujud. Dhonan, dia kira jawazahu, dia kira boleh itu sujud sahwi gara-gara ninggalin sunnah hayat, batalat salatuhu, salatnya batal. Kenapa salatnya batal? Ziyadatun fi salati, dia sujud sahwi adalah tambahan di dalam salat. Karena ini tambahan di dalam salat, maka jangan kerjain salat kecuali ada dalilnya. Mana dalilnya Nabi Muhammad sujud sahwi gara-gara ninggalin tasbih ketika ruku? Kan enggak ada. Ini tambahan di dalam sholat, kalau tambahan kudu make dalil biar masuk ke dalam zikir sholat, biar masuk ke dalam gerakan sholat. Dan gak ada dalilnya Nabi Muhammad pernah sujud sahwi gara-gara ninggalin sunnahian. Maka orang yang melakukan sujud sahwi untuk meninggal gara-gara dia ninggalin sunnahian, dhonan, sambil dia kira, gua kira boleh kata dia. Zonan jawajahu, zonan itu kan zon ya, zon itu kan apa, 70-30, kalau syak itu kan 50-50, zon itu lebih kuat kepada yakin, jadi 60-40 lah begitu, 70-30. Zonan jawazahu, dia kira itu boleh, batalat sholatuhu, sholatnya batal, illa kecuali, ayyakuna qariba ahdin bi ismil islam, kecuali kalau dia adalah orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Ya karena dia gak tahu kan. Gue dengar kalau waktu-waktu gue masih non-muslim, gue dengar kalau ada ceramah orang salah sholat sujud sahwi. Ya gue sujud sahwi aja. gue ninggalin tasbih, gue kira itu juga boleh. Ternyata gak boleh. Tapi qaribu ahdin bil Islam, dia orang yang baru masuk Islam, gak apa-apa lah orang baru masuk Islam. Au nasya'a bi badiyatin, atau dia tinggal di badiyah. Badiyah itu jauh. Di pemukiman yang jauh dari pemukiman. Gimana sih pemukiman? Dia di dusun yang jauh dari pusat informasi. Ini pusat informasi, pengajian, semuanya ada di sini nih. Dia tinggal di sana seberang. Lebih dari 30 km. Di sana rumah diri-diri begitu. Pelosok. Gitu. Jadi di pelosoknya nggak ada yang ngajarin kan gitu. Orang tuanya kerjanya cuma ngarit doang, tau ngarit. Nyari rumput buat kambing gitu. Teman-temannya juga jarang-jarang. Pokoknya jauh. Fiba dia gitu. Itu baru dimaklumi gitu. Ente kenapa sujud sahwi? Gue tadi ninggalin tasbih ketika ruku. Wah, itu maksudnya hayat. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Gue kira boleh. Emang lu gak tahu? Iya, gua kan baru masuk Islam. Sholatnya aman, gak batal. Lu gak tahu? Iya, gua kan gak ada yang ngajarin gua. Emang lu tinggal di mana? Gua tinggal di sono. Lu di sono gitu. saking jauhnya sononya make oh sono ah gitu. Qalahu al-Baghawi, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi pengecualian itu dikatakan oleh Imam Al-Baghawi bahwa orang yang sujud sahwi mengira bahwa itu boleh, kalau sujud sahwi gara-gara ninggalin sunnah ayat, sholatnya batal, kecuali orang yang baru masuk Islam atau tinggal jauh di pelosok yang membuat dia lupa terlepas atau tertutup informasi. Wa qila, qila ini pendapat lemah. Qila dikatakan, katanya sih gitu kalau bahasa. Katanya sih ada juga yang bilang yasjudu li tarki tasbih fi ruku' was sujud. Boleh sujud sahwi gara-gara li tarki tasbihi, karena meninggalkan tasbih fi ruku'i, ketika ruku' was sujud dan juga ketika sujud. Wa qila, dan juga dikatakan yasjudu li tarki surah, meninggalkan itu ketiga. Jadi ada satu, enggak ada sujud sahwi ketika ninggalin hayat. Pendapat kedua nih yang lemah nih. Pendapat kedua, yang ketiga, sujud sahwi gara-gara ninggalin tasbih dan ketika ruku dan sujud. Wakilah yang ketiga dikatakan juga yasjudu li tarki surah, boleh sujud sahwi gara-gara ninggalin surat setelah Al-Fatihah. Wakilah, dan juga dikatakan yasjudu li kulli masnun, sujud untuk setiap seluruh sunnah mutlak, pokoknya sujud sahwi gitu. Tapi ini qila, itu qila itu dalalatu apa namanya sighat tad'if, qila itu sighatu at-tad'if gitu. Jadi boleh tidak apa, boleh sujud sahwi, tapi ini qila, pendapat yang lemah. Wa amma idza syakka fi adad ar-raka'ati, sedangkan kalau orang ragu-ragu fi adad rakaati, di jumlah rakaatnya, faqad taqaddabal kalamu alaihi, udah kita lewatin ngomong masalah itu. Pokoknya kalau ragu, ambil yang paling sedikit, ntar sujud sahwi sebelum salam. Dan keragu-raguan itu ya ragu-ragu, tidak ada di dalam isian. Kayaknya sih gue buruk, enggak, gue tetap udah tiga nih, udah, jadi enggak ada isian. Kalau udah ragu-ragu, sujud sahwi, ambil yang paling sedikit, sujud sahwi. Wa amma kaunus sujudu, wa amma kaunus sujudi qabla sahwi, ini dalil nih. Nah iya, apakah tempat sujud sahwi, kata Pak Rafi, hanya ada dua tempat, sebelum dan sesudah salam. Emang begitu, karena dia adalah ziyadatun fi sholat, tambahan di dalam sholat, maka posisinya tidak akan jauh-jauh dari situ. Kalau sudah setelah salam sekian gitu, apa namanya, waktunya udah lama, berarti dia nggak lagi berfungsi sebagai menutup cacatnya sholat. Jadi tempatnya cuma dua. Kan tadi ya, Poropi belum masuk ya tadi pas awal kita ini. Ntar kita ulang. Wa amma kunu sujudi qabla salam. Sedangkan kalau orang sujud sahwi sebelum salam, jadi madhab Imam Asy-Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Jadi ada empat model sujud sahwi. Ya tempatnya antara dua itu. Pertama dia sebelum salam, seluruh cacat di dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Mau itu kekurangan, mau itu kelebihan, mau itu ragu-ragu, mau itu ngulang rokaat, maksudnya dia satu rukun ketinggalan, sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi setelah salam. Semuanya setelah salam. Itu pendapatnya pendapatnya Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah bilangnya setelah salam. Semuanya setelah salam. Semuanya setelah salam. Apapun alasannya. Nah yang ketiga, ini dibedain antara kelebihan sama kekurangan dan ragu-ragu. Kalau itu gara-gara kelebihan, cacatnya kelebihan rokaat, itu sujudnya setelah salam. Tapi kalau itu gara-gara kekurangan, sempat ketinggalan, ada rukun yang ketinggalan, atau ada sunnah abad yang ketinggalan, sujudnya sebelum salam. Kalau itu ragu-ragu, sujudnya sebelum salam. Itu madhab Imam Malik. Dibedain antara kelebihan sama kekurangan dan ragu-ragu. Kelebihan setelah salam, kekurangan dan ragu-ragu sebelum salam. Nah, pendapat yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kondisi lima. Lima ini dari riwayat Nabi Muhammad. Jadi riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi itu lima riwayat. Nabi Muhammad pernah enggak sholat dua rakaat, enggak sholat, kekurangan dua rakaat, setelah salam itu. Kemudian Nabi Muhammad pernah kelebihan salam. Nabi Muhammad pernah ragu-ragu, bukan ragu-ragu. Nabi Muhammad ngomong soal ragu-ragu sebelum salam. Nabi Muhammad pernah ninggalin tahiyat awal itu sebelum salam. Satu lagi apa? Saya lupa itu. Jadi lima kondisi ini kita sujud sahwi sesuai dengan lima kondisi ini. Kalau kita punya cacat dalam sholat sesuai dengan lima hadis ini, sujudlah sesuai dengan lima hadis ini. Tapi kalau enggak sesuai dengan lima hadis ini, maka sujud sahwinya sebelum salam ngikutin Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Jadi itu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kita pakai hadisnya, kalau hadis ini kita enggak pakai, maksudnya kondisi kita berbeda dengan hadis ini, kita sujudnya sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i sebelum salam. Itu sujud sahwi. Tempatnya begitu, Pak Rafi. Wa amma qawlu sujudi qabla salam. Ini dalilnya Syafi'i. Kenapa sujud sahwi itu sebelum salam wa ba'da tasyahud setelah tasyahud? Falil akhbar. Karena ada hadisnya tentang itu. Kan Nabi Muhammad sujud sahwinya sebelum salam. Aslinya begitu. Dan itu tadi ya, karena memang fungsi sujud sahwi itu li jabril khalal fi shalah, untuk menambal cacat, menambal apa bolong yang ada di dalam salat. Ada pesawat. Soalnya sekarang saya tinggalnya dekat Hamil, Halim. Ntar kita jelasin. Jadi wa falil akhbar, karena banyak hadisnya. Dan fungsi yang namanya sujud sahwi itu li jabril khalal, untuk menambal cacat, menambal bolong di dalam salat. Maka itu kerjakanlah sebelum salat selesai. Adapun riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah sujud sahwi setelah salam, itu bukan aslinya, tapi itu untuk bilang ini boleh loh sujud sebelum setelah salam gitu. Jadi aslinya sujud sahwi itu sebelum salam. Apa yang datang kepada kita tentang riwayat apa tentang riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi setelah salam gitu. Setelah salam yaitu cuman bilang boleh loh setelah salam. Tapi aslinya sujud sahwi itu di sebelum salam. Walianna sababahu walianna, dan karena sebab sujud sahwi itu waqa'a fi shalah. Ah, sebab kenapa orang sujud sahwi itu terjadinya di dalam salat. Fa asbaha sujudat tilawati, maka mirip seperti sujud tilawah. Orang kalau sujud baca ayat sajadah, ayat tilawah kan sujud ketika itu. Lagi sujud ya sujud. Dia baca lagi salat nih. Lagi baca dalam salat lewat ayat sajadah kan sujud. Sujudnya enggak usah nunggu sholat selesai. Ketika itu dia sujud. Karena sebabnya terjadi di dalam sholat. Maka sujudlah di dalam sholat. Seperti sujud tilawah. Wa amma kaunuhu sunnah. Sedangkan kenapa kita bilang sujud sahwi hukumnya sunnah? Fali kaulihi sallallahu alaihi wasallam kana tirok'ah. Nabi Muhammad. Ini hadisnya saya lupa ya. Hadis panjangnya gimana? Ada gak, Fib? Penjelasan hadis ini panjangnya. Kana tirok'atu wassajadatani nafilah. Tentang apa ya waktu ini? Kayaknya tentang orang yang ragu-ragu kemudian nambah rokaat. Maka rokaat itu kana tirokah, jadi itu satu rokaat. Wasajidatani nafilatun, dan dua sujud itu nafilah. Dua sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Nanti kita cari nih hadis panjangnya bagaimana. Jadi Nabi Muhammad bilang bahwa sajidatani nafilatun, dua sujud ini hukumnya sunnah. Waliannahu badalun malaysa biwajibin wallahu alam. Dan itu juga kenapa kita katakan sunnah, li'annahu badal, karena sujud sahwi itu pengganti malaysa biwajibin, pengganti sesuatu yang bukan wajib. Sunnah abad kan bukan wajib, maka hukumnya juga sama. Jadi kaidahnya hukmul badali, hukmul badali, hukmul mubdal minhu. Jadi hukumnya badal, pengganti, itu hukumnya sama seperti yang digantikan. Kalau yang digantikan itu hukumnya sunnah, maka sujud sahwi pun jadinya sunnah. Kan gitu kaidahnya. Kalau yang ditinggalin itu apa namanya? Kalau yang yang ditinggalin itu hukumnya sunnah, maka penggantinya juga hukumnya sunnah. Orang ninggalin orang puasa sunnah nih, puasa Senin. Ada yang puasa Senin, ada yang puasa Kamis. Batal dia. Maka kan disunahkan qadha. Tapi qadhanya sunnah. Kenapa qadhanya sunnah? Ya karena puasanya sunnah. Qadhanya juga jadi sunnah. Gitu. Kalau ada orang ninggalin puasa wajib, qadhanya wajib. Iya. Karena qadha sesuai dengan qada itu kan pengganti, hukumnya sama seperti yang digantikan, jadi wajib. Ninggalin sholat zuhur, ya sholat zuhur jadi qada, qadanya apa? Wajib hukumnya, begitu. Itu. Ahlan Pak Andi Aidudin Papua. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode akan datang ya. Jadi episode akan datang ini khamsu awqat, 5 waktu terlarang. Kita akhiri sekarang, soalnya 5 waktu terlarang ini hubungannya apa namanya? Pembahasannya ini nyambung nih. Kalau kita paksain enggak bakal beres, enggak nyambung, kagak enak begitu. Iya, hadisnya pintar, kita cari hadis panjangnya, insyaallah. Namun ada manfaatnya, saya mohon maaf karena keterlambatan yang tadi. Jadi terlambat yang tadi gara-gara hari Minggunya banyak makan, lupa ngeluarin. Nah, ngeluarinnya baru tadi pas sholat subuh. Jadi ngeluarin dulu baru dah kita mulai kajian. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini saya sekarang tinggalnya di Condet, Kampung Tengah. Bagi teman-teman yang mau silaturahmi atau baca kita bareng di sini, saya sangat senang sekali jika ada kedatangan teman-teman, baik untuk silaturahmi biasa atau juga untuk ikut kajian atau kita ngobrol bareng aja di sini gitu. Jadi ini tempatnya di Pondok Arta, namanya Pondok Arta, Jalan SMP 126. Kalau dicari di Google tuh ada. Nah, rumah saya tuh di nomor pertama, A1 di Pondok Arta, Condet. Ya, orang sih nyebutnya Condet, cuman lebih tepatnya Kampung Tengah gitu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Condet apa Hakim? Condet Kampung Tengah gitu. Jadi setelah sebelumnya kita di tempat yang lama, jauh dari mertua, sekarang dekat ke mertua. Soalnya istri lagi hamil besar, jadi biar nanti ada yang ngurusin gitu ya. Orang laki kan timbang ngamilin doang, urusnya mah susah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para asatid, bagi para kiai, tokoh masyarakat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga kesalahan penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksi tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.